Insya Allah di kesempatan sore hari ini Ustadz Adil Elsi akan mengisi langsung dari Studio 1 Radio Hang FM. Kita akan menyapa beliau yang sudah hadir di Studio 1. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu Ustaz? Bikhairin alhamdulillah. Dan mengenai materi kajian kita ini Ustaz, di sore hari ini kira-kira apa yang Ustaz akan sampaikan? Kita masih lanjutkan tentang kajian kita dari buku Tuhfatul Marid yang sudah kita bahas berapa kali. Jadi insya Allah kita selesaikan dulu buku ini. Nah, iya. Kita pada hari ini akan membahas tentang mengingat kematian dan kemudian adab-adab bagi orang yang sedang sakit. Dan langsung saja kita persilakan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan materi kajiannya. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, tafadhol Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fa salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimakumullah, hayyakumullah wa bayyakum wa taba bamsakum wa nasallallahu an yaj'alallahu aljannata yani manzilan lana fid dunya fil akhirah. Ikhwatal iman, pendengar Hang dimanapun antum berada, pada kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tuhfatul Marid yang dikarang oleh Syekh Dr. Fakhruddin Ibn Zubair Ibn Ali Al-Muhsi Hafizahullah Ta'ala, di mana kita pada beberapa lika minhu dhalika ma kunta minhu tahid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan di dalam surah, yani surah Qaf ini mengatakan tentang bahwa apabila telah datang sakaratul maut, bahwa datang sakaratul maut itu, kematian itu kepada seseorang bilhaq, tanpa ada sesuatu pun yang, seorang pun yang bisa memungkiri. Dzalika minhu ma kunta minhu tahid. Dari itulah yang engkau selalu lari daripadanya. Padahal itu adalah sesuatu yang pasti, ikhwatal iman. Maka, kalaupun tidak hari ini, besok atau lusa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan perkataan, dengan firman-firman yang memastikan bahwa sakaratul maut itu adalah sebuah yang hak yang tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita mengejar mati-matian masa depan atas nama masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Sesuatu yang tidak tahu kita. Sesuatu yang tidak ada jaminan. Kalau kita merantau, kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita buka bisnis ini, kita dapat untung. Dan seterusnya, kita sudah menghabiskan waktu kita siang, malam. Bahkan memodalkan harta kita yang termahal untuknya. Bahkan kita rela tidak tidur. Kehujanan dan seterusnya. Namun toh akhirnya enggak jelas. Tapi kita menghabiskan untuk itu. Bahkan dari kecil kita menyekolahkan anak kita untuk itu. Masukkan SMP, SMA, fakultas ekonomi. Namun tentang sesuatu yang sudah pasti tak pernah dipikirkan. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Allah mengingatkan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti setiap jiwa pasti merasakan itu. Kemudian Allah buat kita diberikan kesehatan, muda, anak muda, jadi dewasa, kemudian jadi orang tua, kemudian mati. Namun disitulah ganjaran dan pahala itu diberikan Allah dengan sempurna nanti di sana. Balasan amal itu akan disempurnakan nanti di sana. Bahwa dunia ini adalah darul amal, tempat berkreasi dan tempat bekerja. Baru di sana di akhirat, darul jaza adalah rumah tempat pembalasan di sana. Barang siapa yang menanam pohon anggur, maka dia akan menuai panen anggur di sana. Barang siapa, dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang menanam di dunia ini pohon berduri atau pohon yang berbuah dengan buah yang pahit, maka dia tidak akan memanen kecuali duri-duri dan buah-buahan yang pahit di sana. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar," barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, "wa udkhilal jannah," lalu dia masukkan ke dalam jannah, "faqad faz," disitulah ketentuan. Sungguh dia telah beruntung. Jadi ternyata keberuntungan itu bukanlah nominal-nominal, itu yang pada hakikat keberuntungan di dalam agama Allah. Biarpun dalam permasalahan, keuntungan dunia itu adalah keuntungan menggembirakan seseorang, namun keuntungan apabila tidak membawa dia, memasukkan dia ke dalam jannah, tidak menggiring dia ke dalam ridha Allah, membuat dia dijauhkan dari nar dan dimasukkan ke dalam jannah, maka itu tidak dihitung sebagai keuntungan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan dari mengingat kesenangan yang lebih besar. Apa artinya kesenangan sesaat namun menghalangi seseorang daripada kesenangan yang abadi? Apa artinya kesenangan sehari dua hari digemukkan, diberi makan dan diberi minum, penggemukan, namun berakhir dengan tiang gantungan? Apa artinya seseorang yang diberikan istana, diberikan makan dan minum, begitu datang Idul Adha dia disembelih? Apa artinya seorang manusia, hamba Allah, lalu dia diberikan Allah nikmat-nikmat, semua nikmat berupa pangkat dan jabatan dan berupa harta dan kesempatan kerja dan kesehatan fisik, namun nantinya dia dibakar dengan azab yang tiada ampun? Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh Allah memberikan kepadanya kesempatan 24 jam. Diberikan kepadanya berapa tahun umurnya agar dia berpikir dan agar dia bertaubat dan istighfar. Allah kirim kepadanya, Allah berikan kepadanya otak dan naluri. Allah berikan kepadanya mata, penglihatan dan pendengaran. Allah turunkan wahyu. Mengingatkan, "Qul innal mauta alladhina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kalian menghindar daripadanya pasti. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Berbagai macam cara-cara kematian, namun kematian itu tetaplah kematian. Maka seorang mukmin yang hak, dia tetap mengingat, memikirkan kematian ini, imtithalan li wasiyati Rasulillah, dalam rangka mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dzikri hadhimi ladzat al-maut." Perbanyaklah, hendaklah kalian perbanyak mengingat sesuatu yang penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Akan tetapi ada satu hal yang harus kita ketahui, tidak sepantasnya bagi Anda untuk berangan-angan agar dimatikan dalam rangka takhallusan min la'wa'il bala'i au athqalil hayah. Tidak boleh seseorang berandai-andai agar mati karena ingin melepaskan dirinya daripada kesusahan serta bala dan beratnya tanggungan hidup. Namun dia berserah, tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Allah yang Maha Rahim. Tetap dia mengucapkan alhamdulillah. Suatu ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya Al-Abbas radhiyallahu taala an yang sedang dalam pesakitannya, maka dia dapatkan pamannya yatamannal maut. Berandai-andai agar dimatikan Allah saja. Merasa berat dengan sakitnya. Faqala rahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mulia, makhluk yang paling kasih sayang kepada makhluk, ya am, wahai pamanku, la tatamannal maut, jangan kamu berandai-andai dengan kematian. Fa innaka in kunta muhsinan fa anta akhar tazdadu ihsanan ila ihsanika ghairu khairul lak. Karena sesungguhnya jika kamu termasuk orang baik dan lalu ditangguhkan Allah kematian padamu, akan bertambahlah kebaikanmu di samping kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan. Dan hal itu lebih utama dan lebih baik bagimu daripada kematian. Menambah amal khair. Wa in kunta musian, jika kamu memang orang jelek, orang yang bukan orang baik, fa antu akhar fatusta'tabu min isa'atika khairun laka fala tatamannal maut. Jika kamu memang bukan orang saleh, lalu kamu di tuakhir, depending Allah, kematian bagimu. Lalu Allah menegurmu dari kesalahan-kesalahanmu dengan memberikan penyakit agar kamu yata'awwah mengeluh kepada Allah dan rujuk kembali kepada Allah. Itu lebih baik bagimu. Maka janganlah kamu berandai-andai. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada hadis-hadis yang lalu, bahwa tidak satu pun sesuatu yang balak yang menimpa seorang hamba, sampai duri pun yang menusuknya, kecuali Allah hapuskan dosa dia dengan itu. Maka begitulah Nabi yang mulia SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, La yatamannayna ahadukum al-mauta wa la yada'u bih. Jangan salah seorang di antara kalian berandai-andai meminta-minta kematian. Wala yada'u bih, dan jangan ia mendoakan untuk kematian padanya. Min qabli ayyati, sebelum datang memang ajalnya, waktunya. Innahu idza mat, karena sesungguhnya dia apabila dia mati, mata ahdukum inqata amaluh. Apabila seorang itu mati, meninggal, maka terputuslah seluruh amal-amal baginya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu, sesungguhnya tidaklah bertambah umur bagi seorang mukmin illa khaira, kecuali hal itu kebaikan baginya. Dia dakwah ya orang masuk Islam, dia dakwah ya orang kepada sunnah, dia infakkan hartanya. Umar radhiyallahu taala anhu di menjelang di akhir penghujung kekhilafahan beliau, dia mengatakan, demi Allah, idza ishtu ila sanatil qadimah, kama qala radhiyallahu ta'ala an, kalau saya masih hidup sampai tahun depan, niscaya, kata beliau, janda-janda dan orang-orang miskin di daerah Irak sekalipun jauh dari saya tidak membutuhkan kepada orang-orang setelahku lagi, khalifah setelahku. Bagaimana dia itu, masya Allah, setiap orang mempunyai keinginan dan kemauan, namun ternyata kemauan seorang mukmin agar dia menggembirakan dan melepaskan saudara-saudara yang miskin daripada kesusahan ekonomi mereka. Lihat Umar radhiyallahu ta'ala an. Subhanallah. Qadarullah, dia pun meninggal. Tatkala dia sholat sekalipun, apa yang dia inginkan? Lisannya mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lisannya mengatakan, Rabbi ighfirli warhamni, wahdini wa'afini warzuqni. Namun hatinya mengatakan, ya Allah, negara mana lagi yang saya taklukkan biar mereka taat dan tunduk pada engkau, ya Rab? Siapa pejuang yang kira-kira saya utus, ya Rab? Lisan berzikir kepada Allah, dan hatinya lebih tinggi daripada zikir lisannya itu. Maka lihatlah bagaimana andai-andai seorang muslim. Maka kata Nabi SAW, jangan salah seorang di antara kalian menginginkan kematian seperti itu. Tetapi ternyata karena memang menanggung beban berat, fa idza kana labud, kalau memang terpaksa, faqad 'allamaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam du'aan tad'u bih, maka Nabi SAW telah mengajarimu dengan sebuah doa yang kamu bisa berdoa dengannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, ya Rabb. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Matikan, wafatkanlah aku, ya Allah, jika kematian memang lebih baik bagiku. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka Anda berdoa dengan doa ini, kemudian kebaikan itu adalah apa yang Allah berikan bagimu. Maka itulah diantara nasihat-nasihat Asy-Syaikh dalam kitab ini, bahwa memang seorang Muslim tidak terlepas daripada ini. Para sahabat inilah yang ada pada mereka, tapi tidak lalu menghalangi mereka untuk membangun rumah mereka, tidak menghalangi mereka untuk menikah, tidak menghalangi mereka jihad di jalan Allah, tidak menghalangi mereka untuk berbuat baik kepada sesama, untuk berdakwah di jalan Allah. Lihat Umar radhiyallahu ta'ala an, terkadang dia di wirid malamnya membaca sebuah ayat tentang siksa Allah. Lalu dia pun sakit berhari-hari memikirkan sebuah ayat tentang azab Allah. Ketak, mereka benci dan bosan dengan kita. Bosan, bahkan benci dengan kita. Berbeda dengan Allah. Allah jadikan itu kebutuhan kita kepada Allah, ruh kita, kita kaitkan dengan Allah, dan Allah semakin cinta dengan kita. Kalau manusia, semakin kita minta, semakin kita mengeluh, mereka semakin menjauh dari kita. Maka, nasihat pertama, la tukthir minasyak wali ghairi alimis sirri wal najwa. Janganlah Anda memperbanyak keluhan-keluhan kepada selain Allah, kepada selain Allah SWT yang alimus sirri wan najwa. Hal itu setelah Anda telah mengetahui fadail azimah, keutamaan-keutamaan yang agung yang Allah berikan bagi seorang yang sakit, yang mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT dari bala yang Allah berikan kepadanya. Maka la tashkuhu ila khalqih, jangan kamu mengeluhkan cobaan-cobaan Allah itu kepada makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai kita malah justru mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kenapa? Fa innahu arhamu bika minhum. Karena Allah itu jauh lebih kasih sayang kepadamu daripada makhluk. Maka itulah ikhwatal iman rahimakumullah. Kita adapun mengeluh kepada makhluk, kita mengeluh kepada seorang yang tidak mau kasih sayang dengan kita. Kita minta harta dari orang yang jauh lebih rakus daripada kita. Kita mengeluh kepada orang yang tidak punya kasih sayang dengan kita. Maka hiburlah diri Anda. Maka katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Allah yang sangat saleh bernama Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang Allah kisahkan tentang kisah Ya'qub, sebagaimana apa yang terjadi pada anaknya Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah azza wajalla mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya'qub mengatakan, sesungguhnya hanya aku mengeluhkan bagianku dan kesedihanku ini kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan saya mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Maka disitulah kita diajari, dan contoh-contoh begitu banyak dalam Al-Quran. Para Nabi dan Rasul diuji Allah Azza wa Jal. Lalu para Rasul dan Nabi mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja saya mengeluhkan permasalahanku dan kesedihanku untuk siapa? Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, sami'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anha, mendengarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mabtalallahu 'abdan bibala'in." Tidaklah Allah menguji seorang hamba dengan sebuah ujian, wa huwa 'ala tariqatin yakrahuha, yaitu dengan cara yang dia tidak sukai, berupa sakit, berupa kemiskinan dan yang lain-lain. Illa ja'ala Allahu dhalika al-bala kaffaratun wa tahuran ma lam yunzil ma asabahu min al-bala bighairi Allah aw yad'u ghayra Allah fi kashfihi. kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan balaknya itu sebagai kafarah, penebus dan penghapus dan penyucian dirinya daripada dosa-dosanya. Selama dia tidak mengeluhkan balak tersebut kepada selain Allah, berupa dukun, berupa manusia dan yang lain-lain, au yada'u ghairallah, ataupun dia berdoa kepada selain Allah, fi kashfih, untuk menghilangkannya. Hadis ini dalam kitab At-Targhib wa Tarhib lil Munziri rahimahullah taala. Maka Nabi SAW telah memberikan kegembiraan bagimu bibushra rabbaniyatin karimah, dengan kegembiraan dari Allah, kegembiraan dari Rabb Azza wa Jalla yang maha mulia, jika anda bersabar dan menyabarkan diri, dan bahkan hamidtallah, kami memuji Allah, dan jika anda mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka taala, Allah berfirman, yang menunjukkan ini hadis sahih, idza ibtalaitu 'abdil mu'min, apabila saya menguji seorang hamba yang mukmin, falam yashkuni ila awadi, maka dia tidak mengeluhkanku kepada hamba-hamba pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, atlaqtuhu min isari, saya lepaskan ia daripada tawananku. Thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmi, kemudian aku menggantikan baginya daging yang lebih baik daripada dagingnya semula. Wadaman khairan min dami, dan aku gantikan baginya darah yang lebih baik daripada darahnya. Thumma yasta'niful amal, kemudian memulai amal. Hadis diriwayatkan oleh Hakim dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Makna yasta'niful amal, memulai pekerjaan, yakni ayaghfir lahu ma sabaq, artinya adalah Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana hal itu dalam secara jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu ba'atha Allah ilaihi malaikain, apabila seorang hamba sakit maka Allah mengutus dua malaikat kepadanya. Seraya berkata, unzuru ma yaqulu li'awadi, lihatlah apa yang dilakukan oleh, apa yang dikeluhkan oleh hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in huwa idza ja'uhu hamidallah, jika dia itu didatangi oleh para hamba, apakah dia memuji Allah dan asna alaih? Apabila memang dia adalah dia dapatkan, malaikat mendapatkan dia memuji Allah atas apa yang menimpa dia dan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, maka dua malaikat itu pun mengangkat, menyampaikan itu kepada Allah. Dan Allah lebih tahu daripada dua malaikat itu. Fayaqul, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, la abdi in tawaffaituhu an udkhilahu al-jannah, sungguh pasti hambaku, jika aku matikan ia, saya akan masukkan dia ke dalam jannah. Wa in ana syafaituh, jika saya menyembuhkannya dari penyakitnya, an ubaddilahu lahman khairan min lahmih, saya akan gantikan baginya daging yang lebih baik daripada dagingnya. Wa daman khairan min damih, dan darah yang lebih baik daripada darahnya. Wa an ukaffira anhu sayyiati, dan akan aku hapuskan dosa-dosanya. Tapi perlu di ini bahwa lakin zikru ba'dil alam, bahwa tatkala seseorang yang sakit menyebutkan sebagian kepedihan-kepedihan, rasa sakit kepada selain dia untuk kemaslahatan, untuk pengobatan yang lain-lain, bukan dalam rangka at-tasakhut, benci dan tidak menerima ujian, wal jaza', dan menunjukkan dia kalau kesah, mubah, maka itu boleh. Contohnya dia sakit, ya Allah sakit perutku, akhi mataku sakit, dan seterusnya dalam rangka khobar saja, memberikan kasih tahu dalam rangka pengobatan yang lain-lain untuk maslahat, bukan untuk menunjukkan kebencian terhadap balak tersebut, maka hal itu boleh. Karena Nabi SAW pun pernah mengeluh. Nabi SAW mengatakan, inni u'aku kamayu aku rajulani minkum, sungguhnya saya sakit, diuji Allah ini merasa sakit sebagaimana merasa sakitnya dua orang di antara kalian. Bahwa satu banding dua, bahwa Rasulullah merasakan juga penyakit berlipat ganda dari apa yang dirasakan oleh manusia yang lain. Dalam sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih. Jadi, pernah juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengeluhkan sesuatu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepalaku sakit." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Wahai Aisyah, sesungguhnya aku merasakan apa yang engkau rasakan. Kepalaku juga sakit." Jadi, intinya adalah kita pertama kalau mengeluh kepada Allah itu boleh. Dan bahkan itu merupakan ubudiyah kepada Allah SWT. Namun apabila mengeluhkan sesuatu yang Allah takdirkan kepada selain Allah, pada makhluk dan yang lain, maka itu adalah berlawanan dengan kesabaran dan berlawanan dengan keluhan-keluhan yang dilarang. Maka mengeluh itu ada beberapa hukum. Adapun mengeluhkan hanya menyampaikan bahwa wahai Pak Dokter, umpamanya perut saya sakit dan seterusnya, bukan dalam rangka tasakhut benci kepada ketentuan Allah, maka tidak mengapa. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi Ya'qub juga dia mengatakan, "Ashku innama ashku bathi wa huzni ilallah." Dia juga mengeluh, tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, yang kedua yang diantara adab-adab yang seharusnya dilakukan orang yang sedang sakit setelah yang pertama tadi adalah tidak memperbanyak mengeluh. Karena kadang-kadang seseorang itu ada yang sakit, dia sakit gigi saja sudah 5 rumah ke kiri, 5 rumah ke kanan, 10 rumah ke depan dan ke belakang, tidak tidur gara-gara dia mengeluh. Ya ta'awah, tolong pak, bu, macam-macam. Maka itu adalah tidak boleh. Diriwayatkan daripada Syekh bin Baz rahimahullah, menjelang kematian beliau, beliau merasakan pedih sakit dalam perutnya. Ketika beliau merasa sakit, beliau bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Dan dia diruqyah oleh murid-muridnya. Setiap dia sakit, dipegang oleh murid-muridnya. Dan karena murid-muridnya kecapean menunggu dia, begitu masuk subuh, yang membangunkan justru Syekh bin Baz rahimahullah, membangunkan murid-muridnya. Bagaimana dalam kondisi seperti itu masih dia nomor satu di dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ada salah satu ustaz menceritakan dia bermimpi setelah meninggalnya Syekh Albani, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin. Ustaz ini bercerita kepada salah satu ustaz kita di Batam bahwa dia mengatakan, "Pulan, saya bermimpi bahwa ketika saya berada di Makkah, di Ka'bah, datang Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin bertanya kepadaku, atau bertanya kepada selainku, lupa aku," kata ustaz itu, "bahwa Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin bertanya, 'Aina Syekh Albani?' Di manakah Syekh Albani?" Allahu Akbar. Kiranya itu adalah mimpi yang hak, kata ustaz tersebut. Betapa ahlul khair melihat antara satu dengan yang lain hatta dalam mimpi mereka. Bahkan sebagian umat Muhammad pecinta Rasulullah melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya. Sehingga diantara azab Allah Subhanahu wa ta'ala juga bagi mereka yang banyak dosa, bermimpi dengan mimpi-mimpi yang mengazab mereka, terazab sejak di dunia. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, di antara hal yang harus kita ingat bahwa kita tidak boleh mengeluh yang banyak-banyak, mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengeluh kepada Allah, semakin kita dapat pahala. Semakin kita mengeluh kepada manusia, semakin bosan mereka dari kita. Yang kedua, ikhwatal iman, di antara adab-adab marid, orang yang sakit, aktsir minad du'a'i wa dzikri lillahi ta'ala wa qira'atil Qur'an. Perbanyaklah berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Qur'an. Ketahuilah bahwa membaca Qur'an itu berzikir lebih bagus daripada hanya zikir penyebutan-penyebutan doa. Kita baca Qur'an lebih afdal daripada zikir-zikir biasa. Karena banyak manusia sudah sakit malah mengumpat sana, mengumpat ke sini. Marah sana, marah sini. Jadi seharusnya dilakukan adalah banyak berdoa dan berzikir, qiraah Quran, baca Quran. Kenapa? Karena Anda dalam kondisi ini sedang sangat dekat kepada Maulak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghtanimil fursah limunajatih. Maka manfaatkanlah, ini adalah kesempatan untuk mudhibil bas, isfi anta syafi. La syafi illa ant, isfihi shifaan la yughadiru saqama. Kemudian dari jalan hadis yang kedua di antara doa yang diajarkan, hadis daripada Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu ta'ala an, annahu syaka ila Rasulullah sallam, bahwa Uthman bin Abi Al-As pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waja'an yajiduhu fi jasadih, rasa sakit yang didapatkan pada tubuhnya. Faqala lahu Rasulullah sallam, maka Rasulullah menasihatinya, da' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik, letakkanlah tanganmu pada tubuh yang engkau merasakan sakit padanya. Wa qul, dan bacakanlah, bismillahi thalathan, ucapkanlah, doakanlah, membacakanlah bismillah tiga kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat, dan katakanlah tujuh kali, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir. Tujuh kali. A'udzu billah, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Begitulah diulang-ulang, diulang-ulang sampai tujuh kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi SAW, kana idza ishtaka, adalah Nabi SAW apabila mengeluhkan sesuatu pada tubuhnya, yaqra 'ala nafsihi, dia membacakan untuk dirinya, al-mu'awwidzat, yaitu ta'awudz, doa-doa, wa yanfuth 'ala yadayhi, yanfuth, kemudian dia meniupkan pada kedua tangannya, wa yamsah bihima wajhahu wa jasadah, lalu Rasulullah menghapuskan, menyapukan kedua tangannya kepada wajah dan jasad yang ia dapatkan, jasad beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain daripada jalan Abu Hurairah dan Abi Sa'id radhiyallahu taala anhuma, annahuma syahida ala Rasulullah annahu qal, bahwasanya keduanya menyaksikan bahwa Rasulullah bersabda, mengatakan, man qala la ilaha illallah wallahu akbar, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, maka Allah membenarkannya. Faqala, Allah mengatakan, la ilaha illa ana wa ana akbar, benar, tidak ada sesembahan yang hak kecuali saya, dan saya adalah yang paling besar. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja dan yang Maha Esa, dan tidak ada syarikat baginya. Qal, yaqul Allah, Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, Allah menjawab, la ilaha illa ana wahdi, tidak ada sesembahan yang hak kecuali saya saja. La syarikali, tidak ada tandingan bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, lahul mulk, baginya kerajaan, wa lahul hamd, dan baginya segala pujian. Qala la ilaha illa ana liyal mulk wa liyal hamd, Allah menjawab, tidak ada sesembahan yang hak kecuali saya, bagikulah kerajaan dan bagikulah segala pujian. Wa idza qala, apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada sesembahan kecuali Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali Allah, kecuali dengan Allah. Qal, Allah azza wa jalla menjawab, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang hak kecuali saya. Wa la hawla wa la quwwata illa bi, tidak ada daya dan upaya kecuali denganku. Wa kana yaqul, man qalaha fi maradihi thumma mat lam tat'amuhu an-nar, maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan ucapan-ucapan ini ketika dia sakit kemudian mati, lam tat'amuhu an-nar, api tidak akan menjilatnya. Maka disunnahkan bagi seseorang yang sakit untuk menyebutkan diri dengan baca Quran, bertasbih dan tahmid dan takbir, serta tahlil dan istighfar. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, di antara hadis-hadis juga dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pernah mengatakan, berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal baras. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada penyakit baras. Yani sopa wal junun dan penyakit gila, wal judham dan kusta, wasayyil asqam dan penyakit-penyakit yang jelek. Sebagaimana dalam Abu Daud, yani riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Rasulullah berlindung dengan doa-doa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa sayyil asqam. Dan daripada jalan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah bersabda, kana yaqulu indal qarab. Biasa Nabi sallallahu mengucapkan ketika ke dalam kegentingan, la ilaha illallah al-'azimul halim, la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard, rabbul 'arsyil karim. Begitulah semuanya ini menunjukkan mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud dan Ibnu Hibban dengan bi isnadin hasan dengan sanad yang baik dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah bersabda, da'awatul makrub, di antara doa-doa kegentingan, doa-doa dalam kesulitan, Allahumma rahmatuka arju. Ya Allah, aku sangat mengharapkan kasih sayangmu, rahmatmu. Fala takiluni ila nafsi tarfata ain. Maka janganlah engkau ya Allah menyerahkanku kepada diriku sendiri biarpun hanya sekedar sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullih. Dan perbaikilah perkaraku semuanya ya Allah. La ilaha illa ant. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalan Asma binti Umais radhiyallahu taala anha qalat qala li Rasulullah pernah bersabda kepadaku, mengajariku, ala uallimuki kalimatin taqulihinna taquli naha indal karb. Maukah engkau wahai perempuan, maukah anti saya ajari dengan ucapan-ucapan yang kamu lakukan, kamu kalimat-kalimat yang kamu ucapkan ketika dalam keadaan kesusahan. Allahu Allah Rabbi la usyrik bihi syai'a. Allah, Allah adalah Rabbku. Tidak ada. La usyrik bihi syai'a. Aku tidak akan mensyarikatkan kepada Allah sedikit pun. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah yaqul, pernah saya mendengarkan Rasulullah bersabda, inni u'allimu kalimatin la yaqulaha makrub illa farraja anhu kalimatan, yani illa furrija anhu. Sesungguhnya saya mengajarkan sebuah kata, sebuah kalimat dan doa yang tidak seorang pun mengucapkannya ketika terjadi makrub kesusahan, kecuali Allah akan Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya, mengeluarkan daripada kesusahannya. Yaitu kalimat doa yang diucapkan saudaraku Yunus alaihi salatu salam, kata Nabi salam, yaitu apa? La ilaha illa ant. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka pergunakanlah waktu-waktu yang mustajab. Maka inilah doa-doa yang di antara lain zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Maka pergunakanlah waktu-waktu yang mustajabah tatkala anda dekat dengan Allah. Seperti kathulatul akhir juga. Seperti ke malam terakhir. Malam pada malam hari. Kemudian ketika anda sujud. Antara azan dan qomat. Dan apalagi. Watuzawwidu bima'i zamzam. Dan kamu betul-betul yakni makan dan minum dengan air zam-zam ketika kamu sakit. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ma'u zam-zamin lima syuribalah, Sesungguhnya air zam-zam itu tergantung untuk apa dia diminum. Diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, awal kali beliau minum air zam-zam, beliau niatkan untuk masuk jannah. Masya Allah. Sesuatu yang agung. Kemudian yang kedua apa lagi ya Imam? Kata beliau, dia niatkan untuk ilmu, dimudahkan ilmu yang nafi'. Nampak memang ketinggian Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah SWT berikan manfaat bagi kita dari kajian kita. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan lagi bagaimana adab-adab yang seharusnya dilakukan seorang muslim tatkala dia sedang sakit. Nanti akan masih ada nomor ketiga, kemudian baru akan dilanjutkan insyaAllah dengan adab-adab menjenguk orang sakit. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Kalau ada kesalahan, aku minta ampun kepada Allah. Dan juga minta maaf kepada ikhwani fiddin. Hanya di tangan Allah lah segala kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur Ustaz Barakulah Fik. Sahabat Hang, dimanapun Anda berada, demikian sesi materi bersama Ustaz Adil Alsi pada pembahasan kitab Tuhfatul Marin dengan bab yaitu mengingat kematian dan juga adab ketika sakit. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Anda untuk bergabung langsung bersama kami di line telepon di 0778-468-106 bagi antum yang berada di Batam dan di sekitarnya, dan di luar Batam di 0778-467-106. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS online kami, Anda bisa bergabung di 0856-684-10106 dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama Anda, alamat Anda dan isi pertanyaan Anda. Kembali kami ulangi bahwasannya SMS yang lama sudah bisa aktif kembali, maka untuk itu kami persilakan Anda bergabung di nomor yang lama yaitu di 0856-684-10106. Dan mungkin sebelum kita menerima penelpon ataupun pertanyaan dari SMS online Ustaz, ada yang pertanyaan yang Ana ingin tanyakan kepada Ustaz yang berkenaan mengenai sakit ini, apakah itu bisa menular Ustaz? Apakah memang ada dalam syariat Islam bahwasanya penyakit itu menular Ustaz? Iya. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentang penyakit menular, ada dua hadis yang zahirnya bertentangan. Di antara lain adalah hadis Nabi SAW adalah la adwa wa la tiarah wa la hammah. Ada hadis yang yaitu tidak ada la adwa wa la tiarah, tidak ada penyakit menular, dan tidak ada yang namanya hammah, yakni burung hantu. Maksud hadis ini, kemudian ada hadis yang lain. Rasulullah SAW mengatakan firru minal judami firarakum minal asad. Hendaklah kalian lari dari penyakit kusta sebagaimana kalian lari daripada asad, yakni dari serigala, dari singa. Nah, itu bagaimana? Maka dua-dua hadis ini sahih dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kita mengamalkan dan beriman kepada hadis keduanya dan mengamalkan keduanya. Oleh karena itu diterangkan oleh para ulama makna la adwa wa la tiarata wa la hamma dan seterusnya. Tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada namanya tiarah, yakni tatoyur, mengundi nasib, yakni mengetahui nasib dengan pergerakan kode-kode alam seperti perjalanan burung dan yang lain. Dan juga hamma, tidak ada yang namanya burung hantu. Itu maksudnya adalah tidak ada burung hantu pun adalah bukan maksudnya burung hantunya yang tidak ada dalam Islam. Kalau tidak burung hantu itu jelas ada. Tapi maksudnya tidak ada pengaruh antara burung hantu, suara hantu, burung hantu dengan matinya manusia dan yang lain-lain. Demikian juga wala adwa, tidak ada penyakit yang menular, maksudnya apa? Tidak ada penyakit menular di dalam Islam seperti yang dipahami oleh orang-orang musyrikin, bahwa penyakit itu pindah sendiri tanpa ada yang memindahkan. Pindah sendiri, dia mempunyai kekuatan tersendiri, zatnya itu pindah sebagaimana dipahami kaum musyrikin, bahwa dia itu berpindah-pindah merusak manusia dan seterusnya semau dia, enggak. Itu maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit menular. Yakni seperti menularnya apa yang dipahami oleh kaum musyrikin, bukan dengan izin Allah. Jadi makna firru minal juzami firarakum minal asad, larilah kalian dari penyakit juzam, kusta, sebagaimana larinya kalian dari binatang buas seperti asad, yakni singa. Itu menunjukkan wajibnya mengambil usaha-usaha, wajibnya mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan syar'i. Oleh karena itulah dalam sunnahnya, apabila kita sudah mendengarkan penyakit wabah yang mematikan seperti kusta, seperti penyakit tertentu di sebuah daerah, maka kita yang sehat, yang dari luar tidak boleh masuk ke situ. Dan mereka yang sudah di daerah itu tidak boleh keluar dari daerah itu ke daerah yang lain. Jadi terjadi karantina. Itulah usaha-usaha. Namun ikhwatal iman, bagi seseorang umpamanya istrinya atau suaminya sakit kusta, dia tetaplah mengobatinya dan kasih sayang padanya, dan dia tahu bahwa tidak akan menularkan itu kecuali dengan izin Allah. Kalau sudah seperti itu, di sebuah daerah memang sudah penyakit itu, dia di situ, jangan keluar lagi. Berlakulah la adwa wa la thiyarata wa la hamma. Namun bagi mereka yang di luar daerah itu, maka berlakulah bagi mereka firru minal judhami firarakum minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta sebagaimana larinya kalian. Itu menunjukkan, nah, makna hadis yang satu lain dan makna ini adalah lain. Di situ tetapnya sunnah berjalan, sunnah kauniyah. Bahkan racun itu pun bukan racun itu yang racun itu pun bisa dibuat Allah tidak berfungsi. Api bisa dibuat Allah tidak membakar. Allah buat apa, seperti bagaimana Allah, Nabi Allah Ibrahim, Allah buat api itu malah dingin. Maka wallahu ta'ala alam, disitulah keyakinan seorang mukmin tatkala dia sudah melakukan usaha, namun terpaksa ternyata dia harus merawat orang yang penyakit menular, maka dia tetaplah dia bersabar. Serai bertawakal pada Allah bahwa tidak ada yang menular kecuali dengan izin Allah SWT. Maka disitulah diriwayatkan dari salah satu sahabat Nabi Amirul Mukminin Ali radhiyallahu ta'ala an, dia pernah memakan racun untuk menunjukkan bahwa racun itu tidak ada manfaatnya tanpa izin Allah SWT. Dan dia sehat dan tidak mengapa-ngapa. Itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Di tangan Allah lah Allah memerintahkan zat itu semua. Allah yang menyebabkan racun itu mematikan dan yang lain-lain. Kalau Allah cabut sifat itu, tidak ada yang mampu. Tidak akan berguna. Maka sebagaimana sihir pun dalam Islam merupakan adalah sesuatu yang dapat mematikan, memecah belah suami dan istrinya, memisahkan mereka. Namun itu semua tidak ada guna kecuali dengan izin Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Syukur saya barakallahu fiik. Sahabat yang dimanapun Anda berada, untuk masih bersama kami pada kajian Kitab Tuhfatul Ma'arif bersama Ustaz ADLC, dengan pembahasan itu mengingat kematian dan juga adab ketika sakit. Dan kami persilakan kepada Anda untuk bergabung langsung di line telepon kami di 0778-468-106 dan juga di 0778-467-106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami silakan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda, dan isi pertanyaan Anda. Kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Kemudian pertanyaan dari Abu Abdillah di Batam Center. Ustaz, apakah wabah penyakit itu bisa terjadi diakibatkan oleh dilakukan penduduk suatu kaum, Ustaz? Iya. Di dalam hadis yang sahih sebagaimana dalam kitab Dawa ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa Rasulullah mengatakan tidaklah muncul sebuah penyakit apa sebuah dosa apa dosa yang mereka lakukan terang-terangan lalu tidak diingkari oleh mereka, lalu kecuali Allah SWT mengirimkan penyakit kepada kaum itu, bahkan penyakit yang tidak pernah ada pada kaum sebelum mereka. Itulah diantaranya kita lihat ada penyakit AIDS, penyakit yang lain. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit itu. Maka ada dalam hadis yang sahih tentang itu, di antara sebab datangnya murka Allah, virus-virus ini dan seterusnya adalah akibat petaka daripada ulah-ulah manusia itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur saya barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya kami persilakan kepada antum semua untuk kembali bergabung dengan telepon di 0778468106 dan juga di 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Dan di SMS online kami silakan mengetik kode KI, kemudian spasi nama Anda, alamat Anda dan isi pertanyaan Anda. Kita mencoba menerima penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dengan Ukti, siapa dan di mana? Yang Mesaro, Mesaro, Ukti Mesaro, tolong dikecilkan dulu suara radenya. Iya. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, saya mau tanya, dosakah tiga seorang hamba juga, tapi kalau sampai sekarang belum ada perubahan yang berarti gitu Ustaz. Apakah ada doanya Ustaz? Gitu ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, akhi fillah, barakallahu fiik. Ketahuilah bahwa ingatlah ketika meninggalnya ibunya Imam Abu Hanifah, beliau menangis sejadi-jadinya, menangis beliau. Ketika ditanya, "Engkau Imam, kau menangis?" Maka kata Imam Abu Hanifah, "Kenapa saya tidak menangis? Allah telah menutup salah satu pintu masuk surga bagiku, yaitu berbuat baik kepada berbakti kepada ibu saya." Sampai dikatakan bahwa ada satu kali ibunya mengatakan kepada dia, "Pulan, bawa aku ke tempat alim pulan." Dia, ibunya Imam Abu Hanifah, menyuruh dia, anaknya ini yang sudah imam paling besar di zaman itu, supaya dibawa anak dia, dibawa oleh anaknya kepada orang alim yang lain. Untuk apa? Untuk bertanya tentang agama. Imam Abu Hanifah dibawalah ibunya ini. Tatkala masuk ke rumah orang tersebut, diketok-ketok, "Waalaikumsalam." Imam dilihat imam besar. Begitu masuk, "Nah, wahai pulan, ibuku ini ingin bertanya kepadamu dan dia minta aku untuk membawa dia kepadamu. Dia ingin ada persoalan yang ingin dia tanyakan." Lalu dikatakan oleh imam besar ini, ulama itu, "Ya ummah, wahai ibu, sesungguhnya anakmu ini tidak ada lagi di dunia ini yang paling alim setahu saya kecuali dia. Enggak mungkin saya berbicara di hadapan dia." Begitulah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Coba lihat, dia mungkin bisa membentak ibunya itu. Tapi lihatlah, apapun bagaimana tingginya ilmu dia, dia merendahkan sayap kerendahan bagi ibunya itu. Padahal dia imam paling besar waktu itu. Imamud dunia. Dan dia tidak mengatakan kepada ibunya, "Saya tidak ada orang yang paling alim di dunia ini selain aku." Dia enggak bilang, dia bawa. Maka orang yang tadi pun mengatakan seperti itu, "Wahai ibu, ummah, tidak ada yang paling alim daripada anakmu di dunia ini lagi. Aku tidak mungkin bicara." Apa kata Imam Abu Hanifah? "Tolong jawab aja, enggak apa. Jawablah ibuku dulu." Maka orang alim itu pun menjawab dan seterusnya. Itulah ciri-ciri ahlul ilm dan ciri-ciri ahlul jannah, berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, akhi fillah, kata Nabi SAW, "Likulli da'in dawa." Yani, bagi tiap-tiap penyakit ada obat. Kecuali dua, kata Nabi SAW dalam dua di beberapa riwayat itu. Yang pertama, "Illa al-maut." Kecuali kematian. Tak ada obatnya itu. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah, "Kecuali penyakit tua, pikun." Enggak ada obat itu akhir kali. Bahkan itu menunjukkan kesahihan, kebenaran Al-Quranul Karim. Di mana Allah SWT mengatakan bahwa di antara hamba ini ada yang Allah kembalikan ila arzalil umur. Kepada umur pikun. Agar kami mengambil ilmu yang dia, kami tarik ilmunya itu sehingga dia tidak punya ilmu, tahu apa-apa lagi. Nah, seperti itu akhir billah. Itu menunjukkan kebenaran janji Allah SWT. Ada yang Allah matikan masih kecil, ada yang Allah ini adalah, ada yang Allah jadikan sampai pikun. Allah masih berikan umur padanya. Allah agar uji Anda, agar Allah uji ibu Anda. Tapi bagi Anda di situ adalah jalan masuk jannah dengan berbakti kepada kedua, kepada ibu itu. pipis di celana kembali, main-main lagi kembali. Enggak tahu dia lagi apa yang dan seterusnya. Apabila dia lagi terang akalnya, suruh dia sholat. Apabila dia tidak, akalnya tidak lagi yang terang, enggak usah disuruh apa-apa karena memang dia tidak wajib sholat lagi. Apabila masuk waktu puasa dan seterusnya, maka bayar fidyah untuknya. Maka akhifillah, bersabarlah, dan tidak ada obatnya itu kecuali Anda memohon kepada Allah agar menyembuhkan. Nah, begitu saja, tidak ada spesial doa, tidak ada ininya, obatnya itu sama sekali tidak ada obatnya. Tinggal hanya menunggu kesabaran dan berikan yang terbaik buat ibu kita. Dan ajarilah, tunjukkanlah bahwa Anda berbakti kepada dia agar anak Anda berbakti kepada kamu nanti akhifillah. Ada di salah satu majalah saya baca, subhanallah, cerita mengharukan. Satu ketika ada seorang ibu merapi-rapikan rumah besarnya dan anak-anaknya bermain-main menggambar-gambar, yang ternyata anaknya itu cerdik sekali menggambar. Ternyata dia lihat, wahai anakku, ini gambar apa? Di situ dia lihat rupanya ada gambar rumah besar, kamar-kamarnya luas, cantik. Ini apa ini, nak? Oh, ini Mi, adalah kamar tidur saya nanti. Ini apa? Ruang tamu. Terus yang kok bagus-bagus sekali dalam. Loh, ini kok kayak ada rumah kecil di luar rumah. Oh, ini nanti Umi, tempat Umi kalau udah tua. Subhanallah. Kenapa ini, nak? Dia tadinya bagaimana kebahagiaan itu melihat anaknya itu cerdik sekali, sampai mengkias, menggambarkan seluruh apa yang ada, kelengkapan rumahnya dan seterusnya. Begitu dia melihat ada kamar kecil di luar rumah. Ini kamar siapa ini nanti, nak? Oh, ini kamar ibu nanti kalau udah tua. Tersentak dia, ya Allah, ketika aku sudah tua, ketika membutuhkan anakku dan cucuku bercanda denganku, lalu aku dibiarkan di luar rumah, hanya dibikin gubuk-gubuk kecil. Ternyata dia pikir, karena dia bersama suaminya membuat ibu mertuanya sekarang itu adalah sedang dibuat gubuk-gubuk jelek di samping rumah itu, tidak dibolehkan tidur di rumah mereka yang bagus itu. Maka anak itu pun dibuat Allah seperti itu. Terenyah dia, ya Rabb, aku ingin seperti itu, ya Allah. Enggak ingin seperti itu, ya Allah. Maka bertobat dia, sadar dia. Mungkin dia yang mengajari suaminya agar ibu mertuanya tinggal di luar rumah dibuat gubuk kecil, biar buang air besar, buang air kecil di situ, semuanya makan di situ, enggak dibiarkan bermain bersama mereka di rumah itu. Maka nangis dia saat itu pun. Akhirnya rumah tamu yang begitu megah dan seterusnya itu dia rapikan, dia bunga-bunga semuanya itu dia singkirkan dan seterusnya, dia jadikan itu rumah terindah, kamar terindah itu dia pindahkan ibu mertuanya dari rumah di luar rumah itu, rumah gubuk itu dia jadikan di situ kamar-kamar dan seterusnya. Begitu suaminya pulang, ada apa ini? Enggak, Bi. Aku pengen supaya ibu kita di sini aja. Kamar terindah dan terbagus bagi kita, itulah di situ ibu kita. Baru dia kisahkan cerita yang tadi. Maka dia berdoa, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti apa yang kulakukan bagi ibu mertuaku lagi. Itulah, akhifillah, bersabarlah antum. Maukah Anda dijadikan orang tua nanti tidak pedulikan anak ketika kamu Anda sudah tua nanti disepelekan dan sia-siakan anak? Maka sekarang itulah saatnya. Tunjukkan pada mereka bahwa, kepada anak-anak antum, bahwa antum itu bersabar. Begitulah agar nanti Anda juga dipergauli anak Anda. Semoga Allah memberikan manfaat bagi antum dan kita semua. Dan memang Allah yang Maha Alim, Maha Tahu yang rahasia. Perbaiki niat untuk itu, untuk dalam rangka ta'abud kepada Allah, niscaya di situ adalah lahan khair. Maka bersabarlah dan jangan masukkan mereka ke rumah-rumah jompo. Dan gantilah baju mereka, dan bagaimana mendatangkan dokter merawat mereka dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Syukran sal barakallahu fiik. Dan kajian kita di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Adi Alasi kita cukupkan sampai sekian dahulu. Dan semoga insyaAllah pada pertemuan berikutnya beliau akan kembali hadir ke ruang Anda untuk kembali melanjutkan